لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب kita masih pada pembahasan tentang huruf-huruf jar. Kraya hana apa sebutnya? Di mudafila qalu ba'dil arabi inda ibtida'i ri ra ramadan wa rumun sari ya rubba so ini lan yasuma baqa ini lan yakuma ai lan ya'isa bila siyami siyamin mislihi wa siyamin mislihi wa qiyam wa minathani qoluka rubba rajulin salihin lakibu wa hiya tahtasu bin nafirati kal amkilati muta qadiman wakas tadakulu alat domiri sama saya. Baik. Yang ke-12 dari huruf jar adalah rubba, dan dia digunakan untuk memiliki apa makna? Dipakai untuk makna taksir banyak, dan juga bisa dipakai untuk makna sedikit. Akan tapi penggunaan rubba untuk yang pertama, yang maksud yang pertama apa? Ya. Takfir memiliki makna takfir kasirun, banyak. Ya. Jadi rubah itu bisa diartikan banyak atau diartikan sedikit, tapi penggunaan makna banyak itu banyak ya. Di antaranya adalah ucapan sebagian Arab ketika selesai Ramadan yang mengatakan duhai banyak orang yang berpuasanya puasa Ramadan, tapi pada hakikatnya dia tidak berpuasa padanya, dan banyak orang yang menegakkannya, ini menegakkan Ramadan, tapi dia apa? Tidak menegakkannya. Maknanya adalah dia tidak hidup kepada puasa yang semisalnya atau qiyamnya. Wa min adzani, dan di antara makna yang kedua yaitu bermakna apa? Taklil. Ucapanmu rubba rajulin, sedikit laki-laki saleh aku temuinya. Sedikit laki-laki yang saleh aku menemuinya. Dan rubba ini khusus pada masuk pada isim-isim nakirah. Berarti contoh-contoh yang telah berlalu, dan kadang qad di sini masuk ke fi'il mudhari' bermakna taklil. Kadang-kadang rubba ini masuk kepada dhamir sebagaimana akan datang. Sehingga nanti kalau ada alam ghairu munsharif kemasukan rubba jadi apa? Munsharif. Nah, karena dia dihukumi nakirah seperti rubba Fatimatin gitu. Rubba Fatimatin. Baik, salisa asyara. Nahu ma ra'aituhu mundu yaumil jum'ati au mut yaumaini ai mi yaumil jum'ati au mi yaumaini walidarfiyati inkana hadiran nahu ma ra'aituhu mut au mundu yaumaini au fi yaumina Ma ra'aitu mut au mundu yaumina, begitu. Yaumina di sini. Atau yaumaini. Yaumina ai yaumina. Enggak sebelumnya juga. Ma ra'aitu mundu yaumil jum'ati au mut yaumaini. Ai min yaumil jum'ati au min yaumaini. Terus Polidorfiyati ingkana hadiran nahu maro itu hu mut au mundu yaumina. Yaumina panjang au mi yaumina. Baik. Dan yang ke-13 dan 14 adalah mut dan mundu. Mut dan mundu ini keduanya untuk permulaan dari suatu akhir, tujuan, kapan dimaknakan ibtida'ul ghayah jika apa yang setelah mud dan mundu itu lampau, suatu yang telah terjadi yang lampau. Kalau di setelahnya itu lampau, maka maknanya apa? Sejak, gitu yang artikannya. Contohnya, ma ra'aituhu mundu yaumil jum'ati, aku tidak melihatnya sejak hari Jumat. Ibtidaknya, permulaannya tidak melihat itu kapan? Yaumil jum'ah. Atau mut yaumain, aku tidak melihatnya sejak dua hari yang lalu. Nah, ay min yaumil jum'ah au min yaumaini. Ini makna yang pertama untuk ibtida'ul ghayah. Kapan tadi? Jika setelahnya madian. Atau makna yang kedua li dzarfiyah. Mud dan mundu bermakna dzarfiyah, pada, di atau pada. Kapan? Jika setelahnya itu hadiran, sekarang. Contohnya, ma ra'aituhu mud yaumina, aku tidak melihatnya pada hari ini, pada hari kita ini. Atau ma ra'aitu mundu yaumina, aku tidak melihatnya pada hari ini. Faham ya? Kalau setelah mud dan mundu itu madian, maka maknanya sejak, permulaan. Kalau hadiron, maka dorfiyah, pada, di. Begitu. Istamir ya? Wahuma ikhtasani di zamanil mu'ayyani ghairil mustaqbali kahadainil mithalaini fala yuqalu ma ra'aituhu mud waqtin waqtin li'annahu ghairu mu'ayyanin wala ma ra'aituhu mundu ghaddin. Tanpa tasdid. Ma ra'aituhu mundu wadin li'annahu mustaqbalin. Mustaqbalin. Keduanya, mud dan mundu ini khusus untuk waktu tertentu yang tidak, atau yang bukan akan. Perhatikan, waktunya tertentu tapi tidak menunjukkan waktu yang akan datang. Berarti apa? Kalau ghairul mustaqbal berarti apa ya, Pak Isa? Al-an atau? Madian. Hadiran atau madian. Nah, perhatikan takbir ghairul mustaqbal kan zaman ada tiga. Apa? Madian, halan, wastiqbalan. Kalau ghairul mustaqbal berarti apa? Hal, sekarang, dan lampau, madian. Nah, itu syaratnya. Ya, khusus masuknya kepada waktu tertentu yang bukan akan. Seperti dua contoh ini. Dua contoh yang pertama tadi, ma ra'aitu mundu yaumil jum'ah itu kapan? Madian, mund yaumina itu halan atau hadiran. maka tidak boleh dikatakan maraaitu mutwattin, aku tidak melihatnya sejak waktu, sejak suatu waktu. Kenapa? Ya tidak tertentu, umum ya, suatu waktu. Kenapa tidak boleh? Karena dia ghairu muayyan, tidak tertentu. Demikian pula tidak boleh dikatakan maraaitu mundu ghadin, aku tidak melihatnya sejak besok. Kenapa? Karena dia mustaqbal. Ghadin mustaqbal. Perhatikan kekhususannya, waktunya tertentu dan lampau atau sekarang. Fa'idatun. Fahuma enggak ada. Fahuma zarfan. Kamu maraaituhu mundu aw mut yaumani. Wa nahnu maraaituhu mundu sa fardu. Faedah, jika datang setelah mundu atau mut itu isim marfu atau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka mut dan mundu ini dhorof, ya, bukan huruf jer, tapi apa? Dhorof. Contohnya, ma ra'aituhu mundu yaumani, aku tidak melihatnya sejak dua hari. Sisi dari sisi artinya sama, tapi secara Eropnya yaumani sebagai apa? Mubtada, mu'akhar. Contohnya yang lainnya, ma ra'aitu mundu safartu, jumlah fi'liyah. Aumut ana musafir, aku tidak melihatnya sejak aku safar, atau aku tidak melihatnya sejak aku safar. Nah. Jadi, untuk mengetahui mud dan mundu itu huruf jer, setelahnya apa? Majrur. Nah, kalau setelahnya rofa, maka dia adalah dorof. Stamir? Ini bagian yang pertama ya, dari apa? Tujuh terakhir. Ma la yahtasu bi dhahirin bi ainihi hatta. Ucapan mereka tentang huruf jar hatta ya. Akal tu sama kata hatta ra'siha, aku makan ikan sampai kepalanya. Hanya saja musannif mengatakan bil jar karena apa yang setelah hatta ini pada contoh ini boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab juga. Sebagaimana akan datang insya Allah dalam bab atof. Kalau dibaca hatta ra'saha, berarti hatta apa ya Fana? Ra'saha sebagai apa? Kalau hatta ra'siha kan jelas, ra'siha sebagai majrur karena hatta huruf jer. Kalau hatta ra'saha sebagai apa? Huruf atof ya, diatofkan kepada as-sama kata. Kalau dibaca rofa, hatta ra'suha, hatta huruf ibtida permulaan, ra'suha mubtada, khobarnya mahdhuf, takdirnya ma'kulun. Hatta ra'suha ma'kulun. Akan datang insyaallah. Istamir. Qul aqulhu wa minha ma yahtassu bin nakirati wa huwa rubba. Rubba fiha lughatun kathiratun ashharuha dhammu ra'i wa qatlu ba'i al-mus. aib. Dan di antaranya, di antara huruf jar itu ada yang dikhususkan pada nakiroh-nakiroh, dohir nakiroh, yaitu ruba. Ruba padanya ada beberapa dialek, bentuk lughah yang banyak. Yang paling terkenalnya adalah dengan mendomah ra dan di fathah ba yang ditasdid. Ya, ruba. Samir. Fi kok majruroh piye? Fi majruriha. Nah, ya, ya, ya. Itu salah ya, enggak boleh. Idza kana dhahiran wa sifat. Idza kana dhahiran wa sifat. Baik. Imma bi mufradi nahu rubba rajulin karimin laqitu. Au jumlah isminya nahu rubba rajulin abuhu karimun laqitu. Au fi'liyah nahu rubba rajulin. Fi'liyahnya itu apa? Fi'liyatun, botan, botin. Au fi'liyatin nahu rubba rajulin ja'ani akramtuhu. Au shibhu. Atofnya kan kalau mufrodin, jumlatin, fi'liyatin, shibhi. Shibhi, jumlatin, jumlatin, nau, rubba, rojulin, tiddari. Wakila, bi, wujud, bi. Walaha, sodru, kalami, min baini, hurufil jari. Tun mauduatun li insya'i taqlili wa taqdiri. Nah, yang mayoritas kata yang dijerkan oleh rubba ini apabila berupa dhahir, nah maka sifatnya ada beberapa kemungkinan. Sifatnya isim yang dijerkan dengan rubah itu satu, mufrad. Bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Contohnya rubah rajulin karimin, laki itu sedikit, laki-laki yang mulia aku temui. Atau sifatnya isim majrur dengan rubah itu berupa jumlah ismiyah. Contohnya rubah rajulin abu karimun, laki itu sedikit, laki-laki yang bapaknya mulia aku temui. Perhatikan Abu Karimun mubtada khobar sebagai naat. Kenapa? Karena rojulin nakiroh. Ingat, al-jumlah ba'da nakiroh takunu sifatan. Jumlah terletak setelah nakiroh menjadi sifat. Kalau setelah ma'rifat menjadi apa? Hal. Atau jumlah fi'liyah rubba rojulin ja'ani akramtuhu. Sedikit laki-laki yang mendatangiku, aku memuliakannya. Atau berupa sibul jumlah, rubba rajulin fiddar. Sedikit laki-laki yang di dalam rumah itu. Waqila, dan dikatakan dengan wajibnya. Nah. Dan rubba itu memiliki sadrul kalam. Terletak di awal kalimat. Ya, huruf jar yang terletak di awal kalimat. Kenapa? Di antara dia yaitu ruba itu termasuk adalah huruf jar yang memiliki letak di awal kalimat di antara huruf-huruf jar yang lainnya. Alasannya karena dia ruba ini digunakan untuk menunjukkan atau memulai makna sedikit atau banyak. Nah, ruba diletakkan di awal kalimat. Huruf jar yang di awal kalimat. Nah. Baik, istamir. Qulhu mulazimin li ifradin ay wa in kana. Apa? Wa in kana. Ulangi. Ay wa in kana. Enggak, dari awal. Qulhu mulazimin li ifradin. Lil ada alif lamnya. ada lil mau tanwin ini dah. Lil if lil ifradi. Nah. Wa lazimin lil ifradi. Ai wa in kana tamzi wa in kana tamziju. Hah? Wa in kana apa? Tamziju. Tamyiz. Tamyiz sih gimana? Tamyiz. Wa in kana tamyizu. Tamyizu. Ya yiyu. Bedakan dengan zazizu, jangan Abdul Aziz. Wa in kana tamyizu. Nah, bisa kan? Wa in kana tamyizu muannasan musannan. Musannan nahu rub. Oh musan punya itu muannas. Ini saya musana. Cetakan lana. Oh itu bawahnya kalau muannas. Wa in kana tamyizu musannan au majmu'an enggak ada. Oh antum lompat ke bawahnya. Beri bendika aja kayak kuek lah. Aduh. Wa in kana tamyizu musanna aw majmu'an nahwu rubbahu rajulaini wa rubbahu rijalan. Wa kamisali musannifi. Wa kamisali, perhatikan alif lamnya. Wa kamisali musannifi. Wa qawluhu mulazimin lil ifradi tentang apa ini? Tentang huruf jar apa ya, Fana? Masih? Rubba. Nah, masuknya kepada apa? Ala dhamirin ghaib. Ya, rubba masuk kepada dhamir ghaib yang senantiasa bentuknya mufrad mudzakkar. Hu ya, mufrad mudzakkar. Nah, mulazimin lil ifradi wa tadzkir, nanti akan disebutkan di bawahnya. Walaupun tamisnya itu musanna atau majmu. Contohnya rubbahu rajulaini, rubbahu rijalan. Dan seperti contoh musannif. Wa qawlu wa tadkir wa in kana tamyizu muannasan. Jadi dhamirnya yang dimasuki rubah itu mesti berupa apa? Mufrad mudzakkar. Walaupun tamyiznya musan atau jamak, walaupun tamyiznya muannas. Contohnya rubbahu imra'atan. Wa qawlu istamir ya fana. Wa qawlu mutabiqan lil makna ay min ifradin wa tadkirin wa qawluhuma fataqulu rubbahu rajulan wa rubbahu rajulaini wa rubbahu rijalan wa rubbahu imra'atan wa rubbahu imra'ataini wa rubbahu nisa'an kullu dhalika bi ifradid dhamiri wa tadkiri istighna'an mutabaqati هذا مذهب البصريين وهو الصحيح وذهب الصوفيون إلى وجوب وجوبي تمييزه مفعول به dari mutabaqah مصدر مضاف برعمل baik, ucapan beliau mencocoki makna. Ya, mencocoki maknanya. Bahwasanya apa? Ketika domir yang dimasuki rupa itu mesti berupa mufrad mudzakkar. Lalu untuk membedakannya bagaimana? Maka dijelaskan dengan apa? Wattafsiru bitamyizin ba'dahu. Penjelasan daripada domir ha itu adalah dengan tamyiz setelahnya yang mencocoki maknanya. Nah, kalau yang dimaukan itu misalkan banyak, ya beri tamyiznya yang jamak, rubbahu rijalan, begitu. Nah, mutabikin lil makna, mencocoki maknanya. Min ifradin wa tadkirin wa furu'ihima. Dari mufrad dan mudzakkar dan cabangnya. Cabangnya ifrad apa ya, Khana? Cabangnya apa? Cabangnya mufrad itu apa? Musana jamak. Cabangnya tadkir? Taknis. Nah, mencocoki makna dari sisi mufradnya, musana atau jamaknya, mudzakkar atau mu'annasnya. Maka kamu katakan untuk yang mufrad mudzakkar, rubbahu rajulan. Tamisnya mufrad mudzakkar. Musanna mudzakkar, rubbahu rajulaini. Tetap dhamirnya ha. Rubbahu rijalan, jamak mudzakkar. Rubbahu imra'atan, mufrad muannas. Rubbahu imra'ataini, musanna muannas. Rubbahu nisa'an, jamak muannas. Nah, tetap dhamirnya ha terus. Untuk membedakannya dengan tamis setelahnya. Semuanya itu dengan mufrad nya domir dan mudakarnya mencukupkan dengan apa? Tamis itu mencocoki makna yang dimaukan. Ini cukup dengan tamisnya, domirnya tetap hak saja. Ini madhabnya Basriin dan itu pendapat yang benar. Adapun Al-Kufiyun berpendapat tentang wajibnya domir itu mencocoki tamisnya. Kalau madhabnya Kufiyun apa? Domir harus mencocoki tamyiznya. Kalau mufrad mudzakkar, ya domirnya mufrad mudzakkar. Contohnya, rubbahu rajulan. Kalau musana mudzakkar, rubbahuma rajulaini. Jamak mudzakkar, rubbahum rijalan. Mufrad mu'annas, rubbaham ra'atan. Rubbahuma imra'ataini. Musana mu'annas, jamak mu'annas, rubbahunna nisa'an. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadha barakatuh. Menurut syari. Nah. Kalau antum mau merujihkan yang kedua ya. Baik, naktafi barakatuh.